Mitra Bisnis, tokoh-tokoh lintas agama menilai pemerintah berbohong lantaran aksi kekerasan berlatar agama yang dilakukan oleh kelompok mayoritas berhaluan garis keras justru makin marak terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Di sisi lain, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai maraknya aksi kekerasan berlatar belakang agama adalah bentuk kegagalan pemerintah dan bukan kebohongan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah pemerintah bisa dikatakan inkonstitusi lantaran gagal mengemban amanat konstitusi yang telah mengatur hak warga negara untuk beribadah? Kalau disebut inkonstitusional, konstitusi itu tidak bisa dari satu kasus. Kalau sekian banyak sektor, bidang, domain, dan pasal ayat di dalam konstitusi yang tidak terpenuhi atau ternafikan, itu baru inkonstitusional, kan gitu. Cukup banyak yang bisa dianggap serius di dalam mengawal roh nation state ini, negara bangsa ini. Jadi Bapak melihat ketegasan dan keberanian Presiden memang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini ya Pak Her? Iya. Seorang pemimpin yang indecisive itu tidak identik dengan pembohong. Seorang pembohong pada jabatan publik itu juga tidak identik dengan decisiveness atau indecisiveness. Ketegasan atau keraguan-keraguan gitu. Nah, ini berkaitan dengan kapasitas untuk kapasitas manajerial, tetapi bukan kausalitas gitu dan bukan identik gitu. Orang yang takut, khawatir, ragu, bingung, tidak berani gitu, kan belum tentu orang yang tidak jujur atau bohong. Orang yang bohong bisa juga dia pemberani, tapi yang sudah pasti kan tidak jujur. Kalau saya lihat ini persoalan penggunaan bahasa semantik gitu, bahasa agamawan kan bahasa-bahasa hati nurani, kejujuran, kebohongan, nah. Bahasa itu, kosakata itu yang dikenal dan dipakai sehari-hari, ya dipakailah kosakata itu gitu. Secara politis kemudian secara manajerial ya menjadi berbeda. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.